Bagus ya. Pulang pagi, siapa ngajarin? Kenapa lu pulang pagi? Gua larang lu pulang malam. Nyang susah siapa lagi? Kalau bukan nyak babelung, awas pergi sekali lagi ya. Gua tubit pahe mudelung, biar kapok dia lo rasa. Daripada lu bikin susah. Ampun gak lo? Ampun gak lo? Ampun gak lo? Ampun gak lo? Ampun ya be. Ampun gak nih? Ampun gak nih? Ampun. Ampun gak lo? Ampun gak lo? Ya Allah, ya Allah, ya Robi, bagaimana mesti ngajarin punya anak atu-atunya adatnya binal kayak kuda. Ya Allah. Urut dong orang tua ya. Coba kalau kenapa-napa kan orang tua yang susah. Ampun gak lo? Ampun gak lo? Ampun gak lo? Ampun gak lo? Ampun gak lo? Ampun gak lo? Ampun gak lo? Ya Allah, ya Robi, bagaimana mesti ngajarin punya anak atu-atu ini adatnya binal kayak kuda. Hah? Ngerti ya salam ya. Jangan bikin susah orang tua melulu.